di mana ceria. Ciri khas dirimu di mana candamu, di mana manjamu yang kusuka darimu. Kau bukan dirimu lagi, kau bukan yang dulu lagi. Di mana cintamu sayang, di mana kasihmu. Kulihat dari wajahmu cara menghias dirimu. Kini ku sadari diriku melihat dirimu. Walau kau berada dekat di sisiku, namun terasa jauh. Di mana ceria dirimu, di mana candamu, di mana manjamu yang kusuka darimu. Kau bukan dirimu lagi, kau bukan yang dulu. Di mana cintamu sayang, di mana kasihmu. Kulihat dari wajahmu cara menghias dirimu.